الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمنا ورحمكم الله kita lanjutkan insyaallah membaca petikan-petikan fawaid dari kitab Majalis Syahr Ramadan. Qala Syekh bin Utsaimin Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah al-majlis ats-tsalits fi hukm siyam Ramadan. Majlis yang ketiga tentang hukum berpuasa di bulan Ramadan. Setelah membacakan mukadimah, beliau rahimahullah menyebutkan, ikhwani, anna siyama Ramadan ahadu arkanil Islam wa mabani al-idham. Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya puasa di bulan Ramadan itu merupakan salah satu rukun dari rukun Islam dan salah satu bangunan yang sangat agung. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat, pada hari-hari tertentu. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, maka silahkan dia tidak berpuasa, tapi dia mengganti di hari yang lainnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan bagi orang-orang yang mampu untuk berpuasa, maka boleh bagi dia membayar fidyah, memberi makan orang miskin, dan boleh tidak berpuasa. Ini awal disyariatkannya puasa. Manusia dulu boleh memilih tahapannya, boleh memilih. Nanti akan disebutkan oleh beliau rahimahullah. Walaupun dia kuat, silahkan dia tidak berpuasa, enggak apa-apa, tapi yang penting bayar fidyah. Tapi Allah Azza wa Jalla menyatakan, faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang menjalankan kebaikan, maka itu lebih baik. Yani, wa anta sumu khairul lakum, dan puasanya kalian itu lebih baik daripada bayar fidyah. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudalin nasi, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penjelas dari petunjuk dan pembeda. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka dia wajib berpuasa. Ayat yang ke-185 ini menggugurkan ayat yang sebelumnya, yang 184. Ayat ini menyebutkan, Hamang syahidah minkum syahra falyasubuh, barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, dia mukim, dia sehat, maka dia wajib berpuasa. Ya, enggak ada lagi pilihan bayar fidyah. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau bepergian, maka silakan dia untuk berbuka tapi mengganti di hari lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Walitukmilul iddata walitukabbirullah, agar kalian menyempurnakan bilangan Ramadan. Agar kalian setelah berpuasa kalian mengagungkan asma Allah Azza wa Jalla berlebaran. Ya, bertakbir, mengagungkan asma Allah. Alama hadakum, atas nikmat ketika Allah memberikan hidayah kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ayat ini barakallahu fikum menjelaskan terkait dengan dasar diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Adapun dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan sebagaimana dibawakan oleh beliau rahimahullah, buniyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, bersaksi tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Rukun yang kedua, iqamus shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, ita'iz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, wasaumi wa hajjil baitil haram, berhaji di Baitullah. Yang kelima, wasaimi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Ini riwayat muttafaqun alaih dalam riwayat Muslim. Puasa dulu, saum Ramadan wa hajjil bait. Ya. Puasa di bulan Ramadan rukun yang keempat, dan berhaji rukun yang kelima. Baik. Sehingga di sini Syekh rahimahullah menyebutkan yang namanya puasa itu ajma'al muslimun ala fardiyati siyam Ramadan. Kaum muslimin dari sejak zaman dahulu sampai sekarang itu telah sepakat akan wajibnya puasa bulan Ramadan. Ijma'an qat'iyan ma'luman bidharurah min dinil Islam. Dengan kesepakatan yang sudah pasti, yang sama-sama diketahui oleh seluruh umat Islam, ya, secara otomatis. Umat Islam di penjuru dunia manapun semuanya meyakini puasa Ramadan wajib. Ya, dari dulu sampai sekarang sampai yang akan datang, umat Islam semuanya menyatakan wajib puasa Ramadan. Faman ankara wujubahu faqad kafar fayustadab. Maka barang siapa yang mengingkari wajibnya puasa, maka dia kafir. Ya, disuruh taubat. Fa in taaba wa aqarra bi wujubihi wa illa qutil kafiran murtaddan anil Islam. Kalau dia mau bertaubat, mau kembali mengakui wajibnya puasa Ramadan, ya, maka itu bagus. Tapi kalau enggak mau, maka dia dihukum bunuh. Ya, sebagai hak sebagai orang kafir karena dia tidak meyakini wajibnya puasa Ramadan. Murtad, keluar dari Islam. Kalau sudah begitu, layu wasal, tidak dimandikan, layu kafan, tidak dikafani, layu sholla alaihi, tidak disolatkan, walayud alahu birrahmah, tidak didoakan dengan rahmat, walayud fan fi maqabiril muslimin, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, wa innama yukfar lahu bi ba'idan fi makanin. Hanya saja orang ini karena tidak meyakini puasa Ramadan itu wajib, dia ditanam di tempat yang jauh dari kaum muslimin, ya, lalu ditanamkan di situ li'alla yu'zin nas bi raihati, agar manusia tidak terganggu dengan bau bangkainya. Ya, ta'alla ahluhu bi musyahadati, agar keluarganya itu tidak terganggu dengan menyaksikan jasadnya tersebut. Qadali man azina alaikum, ini hukuman bagi orang-orang yang tidak meyakini wajibnya puasa Ramadan. Kemudian beliau menyebutkan di sini puasa Ramadan itu diwajibkan di tahun yang kedua dari Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Jadi setelah hijrah 2 tahun di kota Madinah, Allah Azza wa Jalla menurunkan ya perintah wajibnya puasa Ramadan. Fa shoma Rasulullah SAW 9 sinin. Maka Rasulullah SAW berpuasa 9 tahun. 9 Ramadan. Ya, 9 kali Ramadan Rasulullah SAW berpuasa. Wa kana fardhu shiyam ala marhalataini, dan dulu diwajibkannya puasa itu dengan 2 tahap. Bertahap. Tidak langsung 1 bulan full. Tapi dengan afan. Ya, dulunya sebelum puasa Ramadan diwajibkan adalah puasa Asyura. Tidak disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah. Puasa apa? Asyura. Tanggal 10 Muharram. Setelah turun perintah puasa bulan Ramadan, maka puasa Asyura menjadi sunnah. Nah, puasa Ramadan sendiri disebutkan di sini ya. Diwajibkannya itu dengan 2 tahapan. Al-marhalatul ula, tahapan pertama, at-takhyir bainas siyam wal it'am. Tahapan pertama boleh memilih antara puasa dan bayar fidyah. Dulunya ketika awal turun perintah puasa, orang-orang yang sehat, orang-orang yang kuat itu bisa saja enggak berpuasa, yang penting bayar fidyah. Ya, ma'a tafsil siyam 'alaihi. Ya, dengan apa? Ma'a tafdil siyam 'alaihi, dengan diutamakan puasa. Allah Azza wa Jalla tadi mengatakan wa anta sumu khairul lakum. Puasanya kalian itu lebih baik daripada membayar fidyah. Tapi kalau bayar fidyah enggak apa-apa, silakan. Walaupun sehat, kuat, mukim, silakan untuk memberi makan fakir miskin. Silakan tidak berpuasa, yang penting bayar fakir miskin, memberi makan satu orang fakir miskin setiap harinya. Ini awalnya. Baik. Al-marhalatu tsaniyatu, tahapan yang kedua, ta'yinu shiyam biduni takhir. Ya. Diwajib ainkan puasa bagi siapa saja. Enggak boleh milih lagi seperti sekarang. Ya, jadi kadang dalam Islam itu ada istilah mansukh. Sebuah hukum yang dihapus. Dulu pernah boleh begini, sekarang enggak boleh. Ya. Namanya dimansukh. Dihapus. Ya, masalah puasa. Seperti puasa ini. Atau masalah nikah mut'ah. Dulu boleh, sekarang enggak boleh. Tayib. Demikian juga puasa. Dulu kondisinya ringan. Orang-orang mau berpuasa atau tidak berpuasa, diberi pilihan. Kalau enggak berpuasa, bayar fidyah. Kalau dia mau berpuasa, lebih baik. Ya, tapi setelah turun ayat yang ke-185, ya, maka hukumnya sudah tidak boleh. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Orang siapa yang menyaksikan Ramadan, maka dia wajib puasa, enggak boleh lagi bayar fidyah. Ya, tanpa takhir. Nah, di sini beliau membawakan riwayat dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Lamma nazalat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ketika turun ayat dan bagi orang-orang yang masih bisa puasa, kuat berpuasa, maka tidak mengapa dia untuk membayar fidyah saja. Memberi makan kepada fakir miskin. Kana man arada an yufsira wa yaftadiya. Maka barang siapa yang ingin untuk berbuka, tidak berpuasa walaupun sehat, kuat, ya, lalu dia membayar fidyah, ya, yakni fa'al, enggak apa-apa, silahkan, yang penting bayar fidyah, walaupun antum kuat, walaupun antum mukim, ya, silahkan untuk berbuka, tapi yang penting bayar fidyah. Ini dulu. Hatta nazalatil ayatul lati ba'daha, sampai turun ayat yang berikutnya, yang ke-185. Fanasakhatha, lalu dihapus hukumnya. yakni biha qauluhu ta'ala, ya, yakni firman Allah Ta'ala, faman syahida minkum syahra falyasumhu, maka barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, dia wajib berpuasa, tidak lagi diizinkan untuk bayar fidyah. Faman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, dan barang siapa yang sakit atau safar, maka silahkan dia mengganti di hari-hari yang lainnya. Faujaballahu siyam ainan, maka Allah mewajibkan puasa setiap individu, wajib ain, ya, biduni tahyir, tanpa ada pilihan. Tapi khawat aliman azin alaikum, dari sini kita tahu bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu bertahap ketika mewajibkan puasa Ramadan, ya, mengingat, ya, Allah Azza wa Jalla memiliki hikmah yang begitu dalam, yang hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui, ya, dalam keadaan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwasanya setiap-tiap perkara yang berat itu biasanya dijalankan dengan tahapan-tahapan, ya, dan ini ada hikmah yang begitu dalam di dalamnya. Kemudian beliau menyebutkan masih terkait dengan wajibnya puasa Ramadan. Wala yajibu shaum hatta yathbuta dukhulu syahr, dan tidak wajib puasa Ramadan sampai tetapnya masuk bulan Ramadan. Ya. Fala yasumu qabla dukhuli syahr, enggak boleh berpuasa sebelum bulan Ramadan itu tiba. Enggak boleh berpuasa sebelum tiba bulan Ramadan atau pasti jatuh satu Ramadan. Ya, berdasarkan hadis, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisaumi yaumin aw yaumain. Jangan sekali-kali salah seorang kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari. Jangan-jangan ini sudah satu Ramadan, puasa saja sekarang. Jangan-jangan sudah ada bulan hilal terlihat di barat. Hati-hati saja, kita puasa sekarang. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, illa an yakuna rajulun kana yasumu shaumahu. Kecuali kalau memang seorang yang memang biasa puasa di hari itu. Dari dulu udah puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Pas tepat mau Ramadan, dia puasa Senin Kamis. Enggak apa-apa, silakan puasa. Hal yasum dzalika liyaum. Silakan dia berpuasa hari itu. Ya, tapi kalau enggak terbiasa puasa sebelumnya, dia cuma ingin hati-hati. Jangan-jangan ini sudah satu Ramadan, jangan-jangan ini sudah kelihatan hilal di ufuk barat kemarin sore, sudah kita puasa aja sekarang. Yang seperti ini justru berdosa. Berdosa. Ya. Rawal Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Kemudian beliau menyebutkan di sini, yuhkam bidukhuli syahr Ramadan biwahid min amrain. Dihukumi kapan masuk satu Ramadan itu dengan satu dari dua cara saja. Jadi cara menentukan awal Ramadan itu caranya cuma satu dari dua hal. Ya, enggak ada yang ketiganya. Yang pertama dengan ru'yatu hilalihi, melihat hilalnya terlihat di ufuk barat. Di sini dalilnya faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan hilal Ramadan turun tenggelam di ufuk barat, puasa besok. Puasa. Ya, jadi Allah Azza wa Jalla mempersyaratkan kapan kita berpuasa. Allah memerintahkan kapan kita berpuasa kalau melihat hilal. Dilihat. Kalau tidak dilihat, genapkan buat besok. Besok masih 30 Sya'ban. Demikian juga Nabi SAW menyatakan, idza ra'aitumul hilal fasumu. Kalau kalian lihat bulan sabit, puasa besok. Ya, kalau enggak lihat, jangan puasa. Kalau enggak lihat berarti besok masih 30 Sya'ban. Tapi ada posisinya begini-begini, iya, itu bukan tuntunan Nabi. Itu hisab, perkara yang bid'ah. Ya. Rasulullah SAW memberikan kepada kita, lihat. Kalau enggak lihat, genapkan. Baik, ini cara yang pertama, harus lihat. Baik, la yustaratu an yara kullu wahidin binafsi. Enggak harus melihat setiap orang. Hal idza ra'ahu man yasbut, atau man yasbutu bi syahadati, Bahkan kalau ada orang yang dipercaya, jujur kesaksiannya, orangnya matanya sehat, orangnya memang tahu terkait hilal, ya, dalam keadaan apa? Yasbutu bisyahadatihi dukhulu syahr, maka ditetapkan satu Ramadan dengan kesaksian orang tadi. Wajib shum 'alal jami', bagi seluruh masyarakat wajib berpuasa. Ya, dalam keadaan apa? Orang yang melihat hilal, hendaknya orang yang baligh, berakal, muslim, terpercaya, amanah, dan pandangannya ini memang sehat. Kata Syekh rahimahullah taala. Ya. Adapun anak kecil, ya, dalam keadaan apa? Anak kecil maka tidak bisa dipercaya lihat hilalnya. Hilal itu, ya, kalau matahari tenggelam di barat, di ufuk, di atas laut tenggelam matahari, disusul bulan kecil, bulan sabit, langsung tenggelam, cip, ya, oh berarti sudah satu Ramadan. Ya, hilal itu sultanul lail, penguasanya malam. Sehingga kalau matahari sudah tenggelam, berarti sudah malam kan? Masih terang matahari atau hari masih terang, bulan sabit tenggelam juga. Sesudah matahari, berarti besok satu Ramadan. Kalau matahari tenggelam, tiba-tiba tertutup mendung, enggak kelihatan hilal, berarti belum satu Ramadan. Kalau matahari tenggelam atau mataharinya enggak terlihat mendung pas tanggal 29 Syakban, berarti tidak melihat. Itu namanya hari yang diragukan dan kita enggak boleh berpuasa di sana. Ya, dan yang menyaksikan syaratnya tadi orang yang adil, terpercaya, matanya sehat. Ya, jangan orang, ah masalah itu, hilal, padahal alisnya yang begini, alisnya yang bertutup, matanya begini. Nah, ya, jadi orang yang terpercaya, matanya sehat, kemudian dia ngerti bahwasanya itu adalah hilal, harus muslim, balik, berakal. Adapun orang kafir, maka enggak dipercaya. Di sini boleh membawakan, pernah ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada orang Badui datang kepada Rasulullah SAW mengatakan ini ra'aitul hilal. Ya, wahai Rasulullah, saya lihat hilal Ramadan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, atasyhadu an la ilaha illallah? Apakah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah? Naam, iya. Atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah? Qala naam. Orang tadi mengatakan iya. Maka Rasulullah mengatakan, ya Bilal, adzin finnas falyasumu ghadan. Wahai Bilal, berikan pengumuman pada manusia, besok puasa. Jadi dengan melihat hilal, walaupun satu orang, ya, barakallahu fikum. Yang penting orangnya terpercaya, terpercaya. Demikian juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah, ya, manusia ramai-ramai melihat hilal di ufuk barat, kemudian Ibnu Umar melihat, ya, setelah itu beliau mengkhabarkan kepada Rasulullah SAW. Terus besok diperintahkan untuk berpuasa. Kalau ada orang yang melihat hilal, tapi ternyata pemerintah menolak kesaksiannya, diragukan, wah ini jangan-jangan orang demikian-demikian, jangan-jangan orang demikian-demikian, maka itu tidak diterima. Yang menjadi ibrah adalah bagaimana pemerintah dalam menerima kesaksian seorang yang melihat hilal. Baik, demikian juga untuk menetapkan satu Syawal Lebaran, demikian juga dengan melihat hilal. Ya. Kemudian cara yang kedua, kata beliau, mimma yuhkam fihi bidukhuli syahr ikmalu syahr as-sabiq, dengan menyempurnakan bulan yang lalu. Ya, ini apa? Kalau hilalnya tidak atau mataharinya mendung, tertutup mendung atau enggak terlihat. Ya. Baik. Digenapkan bulan Sya'ban 30 hari. Karena bulan Qamari itu cuma 30 hari atau 29 hari. Rasulullah SAW menyatakan, inna ummatul ummiyah, kami ini umat yang gak bisa baca tulis. Asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Bulan itu demikian-demikian, dia 3 kali, jadi 30 hari. Au begini-begini, begini. 29 hari. Ya, kami ini umat yang ummi, gak bisa baca, gak bisa ngitung. Bulan itu cukup begini aja, kalau nggak 30 hari ya 29 hari. Jadi yang namanya ilmu hisab nggak dipakai oleh Rasulullah SAW. Ya, walaupun mereka memastikan posisi-posisi letak bulan, sabit, hilal, sekian derajat terlihat di sana. Ya, posisinya bisa ditentukan walaupun enggak terlihat. Maka yang seperti ini adalah menyelisih hadis Nabi alaihi salatu wasallam dan menyelisih petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam, termasuk perbuatan bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam syariat. Di zaman Rasulullah SAW ada ahli hisab, ahli falak, ya, tapi enggak dipakai oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Islam bangun untuk memudahkan. Ya, ajaran Islam mudah. Sehingga barang siapa yang menjalankan ilmu hisab, ya, dia padahal tidak terlihat hilal, harusnya digenapkan besok hari masih 30 Syakban, dia sudah puasa duluan. Ya, maka khawatir dia terkena hadis tadi yang mendahului puasa satu hari sebelum Ramadan. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya, demikianlah ya tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam menentukan awal bulan Ramadan, ya. Demikian juga awal bulan Syawal dan bulan-bulan yang lainnya, Zulhijjah dan yang lainnya, dengan melihat hilal, bukan dengan yang lainnya. Cuma satu dari dua kemungkinan, ima terlihat hilalnya, berarti besok berpuasa, ima tidak terlihat hilalnya, berarti besok masih berbuka, masih 30 Syakban, lusa baru berpuasa, seperti yang kita alami di bulan Ramadan ini. Ya Allah alam, bisawab lagi huna, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Thank you.